Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan qiyamul Ramadan insyaallah dan refreshing penyegaran ibadah. Malam ini kita akan berbicara mengenai konsep keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah diambil dari Ar-Rum 21 yang di negara kita biasanya terjemahnya suka dicetak di kartu undangan itu. Ya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Paling tidak di dalam Al-Quran ada tiga ayat yang menggambarkan sebuah keluarga ideal yang biasa disebut dengan baiti jannati, rumahku adalah surga idamanku. Pertama adalah Ar-Rum 21. Ini menyangkut suasana di tengah keluarga, yaitu sakinah, tentram, mawaddah warahmah, terjamin cinta dan kasih. Jadi sebuah rumah tangga itu ideal apabila di dalamnya terjamin, tercipta sebuah suasana yang damai, yang rukun, dan terjalin cinta dan kasih. Mawaddah warahmah. Yang kedua digambarkan dalam salah satu ayat surat Al-Furqan, bagian dari ibadur rahman, doa ibadur rahman yang dikemas dalam sebuah doa, dan doa itu baik dijadikan doa kita, baik yang sudah berkeluarga maupun belum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi sosok pribadi suami, istri dan anak-anak menjadi qurrata a'yun. Sosok pribadi yang menyenangkan, mengesankan dan membahagiakan. Ya, bukan menjegelkan, bikin stres dan lain-lain. Dan ada semangat kompetitif, berlomba menjadi pelopor ketakwaan. Nah, ini adalah surat Al-Furqan, lupa nomor ayatnya apa, dua berapa, ini hampir terakhir surat Al-Furqan itu. Nah, yang ketiga 23 apa ya? Lupa saya ayat nomor ayatnya pak. Ya. Kemudian yang ketiga tercantum dalam surat Al-Mu'minun. Ini suasana tempat yang ditinggali, yaitu konsep munzalan mubarakan, tempat tinggal yang syarat dengan keberkahan. Ini juga dikemas dalam doa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tuhan, jadikan tempat tinggalku tempat tinggal yang syarat dengan keberkahan, dan engkau adalah zat yang maha pemberi keberkahan, yang memberi keberkahan, khairul munzilin. Nah, kalau tiga-tiganya tercipta dalam rumah tangga kita, komunikasinya adalah mawaddah warahmah, membuahkan sakinah, sosok pribadinya adalah qurrata a'yun dan imaman lil muttaqin, rumahnya adalah munzalan mubarakan, jadilah baiti jannati, rumahku adalah surga duniaku. Nah, untuk menciptakan satu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah menurut Islam harus diproses melalui sebuah ajaran yang disebut nikah. Jadi tanpa melalui pernikahan tidak akan terwujud sakinah, mawaddah, warahmah yang sungguh-sungguh. Nah, untuk sungguh-sungguh perlu dilewati sebuah ajaran, sebuah aturan yang disebut nikah. Oleh karena itulah Islam menempatkan nikah itu sebagai sesuatu yang mulia, selain penting juga yang suci. Bahkan dikatakan nikah itu sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku dan barang siapa yang membenci sunnahku ia tidak termasuk umatku. Hadis lain bukan membenci saja tapi tidak melaksanakan. Wa man lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku dan barang siapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku ia tidak termasuk umatku. Jadi orang Islam tidak boleh anti pernikahan. Walaupun pernah disakiti pria, seorang wanita enggak boleh sumpah-sumpah demi Allah enggak bakalan nikah. Semua cowok juga koplok, enggak boleh. Kan ayah kita juga cowok. Atau sumpah-sumpahan seorang pria karena pernah disakiti wanita sampai mengharamkan nikah. Apalagi membuat organisasi gerakan anti nikah cabang LA. Ya. Jadi tidak boleh membenci dan tidak boleh anti pernikahan. Nikah itu sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul melaksanakan nikah menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibadah, nikah itu harus tulus dan ikhlas. Tidak boleh ada paksaan nikah. Nabi mengingatkan, barang siapa nikah semata-mata karena mengharapkan harta, sewaktu-waktu harta itu akan haram bagi dirinya. Dan barang siapa nikah semata-mata karena mengharapkan rupa, kecantikan, kegantengan semata, sewaktu-waktu kecantikan dan kegantengan itu pun akan haram pula bagi dirinya. Jadi harus tulus ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain merupakan sebuah perjanjian yang suci, dalam Islam nikah itu dikatakan sebagai mitsaqan ghalidho, perjanjian yang berat. Kenapa? Karena nikah itu adalah amanah dari Allah. Nikah itu tidak hanya menghalalkan perbuatan yang semula haram, tapi nikah juga bisa mengharamkan perbuatan yang semula halal. Ada sejumlah perbuatan yang haram setelah nikah jadi halal. Nah, ini tidak perlu diceramahkan. Tetapi ada perbuatan yang semula halal gara-gara nikah jadi haram. Antara lain yang kemarin pernah disinggung soal kifarat, menyatakan talak kamu. Kan itu boleh-boleh saja diucapkan. Ada wanita lewat, kenal pun enggak, kita mengatakan, saya talak kamu. Enggak urusan amat, kenal aja enggak kok. Tapi ucapan itu ditujukan kepada istri sendiri, hazluhunna jiddun, sabda Nabi, main-mainnya itu sungguhan. Enggak ada main-main talak itu. Main-main jadi itu tak. Enggak boleh seumur hidup suami itu, enggak boleh mengeluarkan, saya talak kamu, saya cerai kamu, saya pisah kamu. Atau tertulis, begitu selesai baca surat saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadamu. Jatuh itu talak secara kan. Kalau diucapkan atau ditulis. Tapi kalau hanya dalam hati, tidak. Asal ketemu dengan istri, ada apa sih pak? Tidak akan diucapkan. Ketemu lagi dengan istri, ada apa sih pak? Tidak akan diucapkan. Tidak apa-apa. Cuma agak gila aja. Mengharamkan yang halal. Contoh lain, puasa Senin Kamis bu itu sunat di Ramadan itu. Tapi saum Senin Kamis menjadi haram hukumnya kalau dilakukan oleh seorang istri tanpa izin suami dan suaminya ada di rumah. Nggak boleh. Suami ada di luar kota, pulangnya hari Ahad dan Senin. Begitu Senin istrinya mengatakan, anak-anak mama puasa. Kata suami, kamu jangan puasa tuh. Kok enggak boleh istri jadi wanita soleh? Bukan enggak boleh, tapi harus ngerti. Saya juga ngerti hadisnya Bukhari Muslim ini puasa. Iya bukan itu masalahnya, kamu kan istri saya. Memang saya istri saya, emangnya saya mertua sih. Ya Allah, IQ rendah di bidang perituan. Ah, ya puasa sih sunat, gue juga tahu. Tapi bunuh suami pelan-pelan itu dosa. Yang bilang bunuh suami pelan-pelan, jadi rubah jadi haram. Nah, jadi yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, bayangkan aja. Nikah melahirkan sejumlah kebebasan, tapi dalam waktu yang sama nikah itu melahirkan sejumlah keterikatan dan keterbatasan. Sebelum nikah ada yang tidak bebas, tidak boleh sekamar berduaan, pria wanita bukan muhrim. baik kamar besar apalagi kamar kecil bau. Kemudian tidak boleh pergi jauh berdoa, harus disertai muhrim kan. Tidak bebas membuka penglihatan, harus yaquduna min absarihim yaqduna min absarihim, harus menundukkan pandangan. Kemudian tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat membangkitkan birahi mengarah kepada zina, tapi setelah nikah bebas. Kalau bapak dan ibu menikahkan putra, tidak boleh di kamar tidurnya diikutin. Kamu nikah ya nak, tapi sebulan tidurnya sama mama aja. Jangan, itu bunuh anak pelan-pelan itu namanya. Gak boleh, bebas dia berdua kalau sudah nikah. Kemudian pergi ke mana saja boleh suami istri itu. Tidak ada yang haram dilihat, boleh. Mau saling lihat, saling melotot dan boleh-boleh. Dulu boleh saling bangkit, membangkitkan, sirahkan beberapa voltase. Gak ada urusan dengan PLN itu. Pendeknya bebas lah itu. Tapi juga terikat. Apa terikatnya? Setelah jadi istri gak bisa bebas pergi malam, harus izin. Gak bisa seorang istri mengatakan mau keluar dulu, mau kemana, jangan jalan aja. Jadi pulang besok subuh, gak bisa. Seorang istri gak bisa begitu, harus izin suami. Pergi ke mana, istirahat di mana, makan di mana, memberi kepada siapa, berapa, seizin suami, sepengetahuan istri. Gak bebas. Sampai pilih corak pakaian, kalau memang bisa pilih, harus menyesuaikan. Kata suami mengatakan, mama, kamu jangan pakai baju hitam saya. Loh kenapa? Kulit saya putih, kalau buat saya baju hitam, itu kontras pak, itu jadi tambah cantik. Enggak, papa enggak mau. Loh kenapa? Harus jelas. Dulu waktu Jagger mukulin papa, bajunya hitam mama. Jadi suami itu begitu lihat baju hitam enggak menarik sama istri, malah takut. Bayangannya kepada apa? Ada Jagger yang mukulin lagi ya. Jadi itu menyesuaikan. Kita punya hobi, begitu punya istri, begitu punya suami, kalau perlu hobi korbankan demi kebaikan kepada istri dan suami. Begitu. Konsekuensi mitsaqan ghalidho, sebuah perjanjian yang berat. Nah itu pernikahan. Yang ketiga, nikah itu sebagai ujian. Ujian keimanan dan ujian kehidupan. Gara-gara nikah orang bisa bahagia, tapi gara-gara nikah banyak juga orang yang tadi semalam tiada hari tanpa berkelahi. Berkelahi terus ya, debat terus, melotot terus. Itu gara-gara nikah. Gara-gara nikah orang bisa bertambah bahagia, tapi bisa juga bertambah menderita. Tergantung bagaimana dia mampu memanage keluarga itu yang baik. Nah, oleh karena itulah, sekalipun nikah itu sangat dianjurkan dan Nabi mengatakan permudah nikah, ada yang disebut persiapan pra nikah. Nah, baik untuk bapak yang akan punya mantu atau juga yang belum. Bagi yang sudah jangan menyesal. Takdir sudah. Kalau sudah terjadi itu. Nah, sebelumnya ada persiapan. Seorang sahabat ditanya oleh Nabi, saya dengar kamu mau nikah. Betul ya Rasulullah, dapat orang mana? Disebut oleh orang ini. Loh, kamu dapat orang sana, kata Nabi. Kapan itu ketemu? Ah, dari orang tua aja. Kamu dah tahu belum sana? Belum, kata. Ah, Nabi bersabda, itu sababul wurud. Latar belakang hadis Nabi menyatakan, barang siapa yang mau menikah dengan seorang fal yanzur ila ma yad'u ila nikahiha, hendaklah dia mengetahui dulu apa yang menjadi daya tarik bagi dirinya untuk menikahinya. Apa yang menjadi daya tarik? Oh, saya ingin punya istri sekaligus menjadi konseptor pidato saya. Silakan. Saya ingin punya istri yang menjadi teman diskusi saya. Saya ingin punya istri yang mendukung perusahaan saya. Silakan. Saya ingin punya suami yang dapat melanjutkan perusahaan layak saya. Saya ingin punya suami yang betul-betul leader di tengah masyarakat. Ingin punya suami yang populer di mana-mana, biar rebutan dengan orang lain. Nah, jelas. Saya ingin punya suami ingin diput oleh silakan aja itu. Nah, tapi ada sesuai daya tarik. Tapi empat ukuran yang disodorkan oleh Nabi, kriteria minimal manusiawi. Satu adalah kata Nabi adalah dikatakan nasab, harus diketahui nasab. Nasab itu keturunan. Kenapa keturunan? Jangan sampai nanti muhrim dia pas nikah, bapak kamu sama, cuma ibu kamu tidak diketahui dosanya, jelas gitu. tahu-tahu bapaknya sama. Cuma punya kartu penduduk dua bapaknya. Nah, itu kalau ingin tahu cerita itu ada di buku. Di buku tetap tangguh tak goyah walaupun. Nah, itu murid. Ini peristiwa-peristiwa di Lampung. Di Lampung seorang anak nikah dengan bapaknya, bayangkan. Baru ketahuan sudah dicari sama suruh punya anak. Sudah punya anak dengan punya anak, jadi dia cucu juga dia anak, bayangkan. Karena kurang teliti. Nah, itu adalah anak sesusu. Di ITB pernah dua insinyur planologi hampir nikah. Kebetulan dia minta khutbah nikah kepada saya, ngobrol-ngobrol. Saya tanya, kamu kenal di ITB aja? Juga Pak, kami sejak lama kita. Kapan kenal? Kan basa-basi aja sebetulnya saya, tapi rupanya luar biasa ada hikmahnya basa-basi. Oh, sejak kecil Pak kita sama-sama. Lah, di mana? Ya ayahnya dia dari apa di Jogja, saya di Medan. Tapi ayahnya dulu di sana kerja di Medan di perkebunan. Terus saya ngomong, jangan-jangan disusukan oleh ibu. Oh, iya memang. Lah. Usia berapa tahun itu? Kurang dari itu. Gak boleh, saya katakan. Ini saudara sesusu. Berapa kali? Ya, bukan berapa kali. Lama terus. Gak boleh, saya katakan. Kan saudara sesusu gak boleh. Saudara sesusu gak boleh, saya katakan. Wah, tapi ini bukan saudara saya, Pak. Yang gak boleh itu adik kamu menurut Islam. Adik itu gak boleh nikah. Dia gak percaya sama saya. Datang ke kiai-kiai sepuh. Ya sama jawabannya, Qurannya sama dengan saya. Tapi setelah kiai semua yang menjawab sama, oh, boleh, datang lagi ke kantor saya, Pak. Barangkali ada dispensasi, Pak. Minta dispensasinya sama saya itu. Saya bilang, gak ada dispensasi, boleh. And itu adik ente, adik anda, jangan nikah. Sayangi dia, tapi bukan sebagai suami istri. Seperti itu. Nah, nasab, ketahu. Nasab muhrim yang paling pokok. Tapi mungkin juga nasab itu penting menyangkut kultur dalam rangka menyesuaikan. Kultur bukan soal baik dan tidak baik, akan tetapi menyesuaikan. Ya siapa tahu kalau asalnya dari apa, barangkali kalau di Indonesia antara Cianjur Selatan dengan Tapanuli Selatan gitu lain. Kalau bersama-sama orang Selatan kan lain gitu. Kalau orang Tapanuli kalau setuju kan terus terang gitu. Aku tak setuju kau lah begitu, itu biasa. Tapi kalau orang Cianjur gimana, setuju nggak? Aduh gimana ya. Ya itu Cianjur kan ya. Kebetulan orang Cianjur. Jadi ya gak apa-apa itu. Itu kultur. Jadi nasab diketahui. Yang kedua, setelah nasab silahkan diketahui rupa. Jangan sampai begitu nikah tahu-tahu neneknya sampai keliru. Loh, kemarin kayaknya 27, kayaknya ada 72 nih. Keliru, huruf Arab rupun dipakai. Kemudian huruf Arab itu dari sini. Jadi kemudian yang kedua, yang ketiga adalah harta silakan. Untuk menyesuaikan nafkah. Kalau harta itu bukan soal baik dan oh ini latar belakangnya adalah pegawai, latar belakangnya petani, latar belakangnya pedagang, mungkin punya kultur yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, enggak apa-apa. Nah, tapi Nabi menyatakan fadzar bidatid din, prioritaskan adalah pertimbangan agama dan akhlak. Tarbat jadak, selamat kamu kalau sudah akhlak. Dia miskin, dia tidak begitu cantik, punya moral tinggi menjadi cantik. Begitu juga orang yang cantik, tidak punya moral, tidak punya agama, menjadi rusak. Nanti lahir apa yang disebut apa rindu tapi gemas, sering rindu sama suami tapi gemasnya naudzubillah, cinta semacam huff tapi jengkel galaknya luar biasa itu. Nah, ini kata sabda Nabi, empat itu. Nah, setelah diketahui itu, apa yang harus dilakukan? Ya musyrik begini, ada sebuah resep dalam Islam, sebuah konsep. Keluarga yang ideal adalah pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang memberikan kebahagiaan kepada yang bersangkutan dan memberikan kebahagiaan kepada ayah dan ibu yang bersangkutan. Itu ideal. Sebuah pernikahan tidak ideal kalau yang bersangkutan bahagia tapi ayah dan ibunya menderita. Anaknya bahagia nikah malam pertama, ibunya malah pingsan. Mama kenapa pingsan mama? Neng, itu suami kamu ternyata itu jeger yang mau kelimpang mah di pasar. Nggak kenalan dulu. Nah, ini banyak kasus Pak. Banyak sekali kasus itu. Kasus yang kemudian berkepanjangan karena isu istrinya mau apa, ibunya membuat sebuah konflik. pilih dia atau pilih mama. Kalau pilih dia, berangkatlah sama kamu. Putus hubungan silaturahmi kita, haram menerima warisan dari papa. Biar mau mati terserah. Nah, ini bukan solusi, itu dendam. Solusi Islam bukan begitu. Ada yang disebut syura, musyawarah, dan istikharah. Kalau ada ketidaksesuaian, musyawarahkan. Seorang anak tidak boleh arogan, walaupun dia pilih meyakinkan, tetap ayah dan ibu harus diberitahu dan diminta izin. Harus diproses. Nah, ini banyak sekali kasus. Seorang ibu, seorang bapak, bagaimanapun dia punya peran yang besar untuk membesarkan anak, tetap tidak boleh otoriter. Beri kebebasan dan memilih, tapi ada ukuran dari agama. Sebab Islam tidak mengenal yang disebut nikah campuran. Ada dispensasi dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah adalah pria muslim boleh nikah dengan wanita ahlul kitab. Min qablikum ahlul kitab, sebelummu. Nah, kata-kata inilah yang menjadi debatable. Min qablikum ahlul kitab, sebelum kamu yang sekarang itu bukan. Itu jadi debatable. Artinya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kalau suami non-muslim, tidak ada yang tidak setuju. Semua karena Quran. Kalau Quran kan tidak boleh lagi beda pendapat. Nah, ini adalah penting, yaitu faktor yang disebut musyawarah. Jadi saya banyak sering didatangi. Pernah datang seorang asisten saya, dia anak fisika, dia datang ke rumah mau konsultasi. Saya katakan, ada apa? Studi enggak, Pak, katanya. Soal keluarga ya. Iya, Pak, sudah punya calon. Alhamdulillah, Pak. Ya. Jadi apalagi yang saya bantu, calonnya sudah ada. Ya ini masalah serius, Pak, katanya, karena bapaknya tidak mengizinkan. Ah, saya katakan, kalau anaknya sudah ente bisa yakinkan, masa bapaknya enggak bisa anda yakinkan? Yakinkan dong dengan prestasi, dengan doa, bisa. Sulit, Pak, ini bapaknya diktator. Ah, saya bilang, jangan bilang begitu. Diktator itu diktat, apa, dosen menulis diktat, sampai hafal diktatnya, itu diktator. Jadi saya katakan, jangan begitu sama calon mertua. Dia bilang, ya sudah. Dia bilang sulit, katakan di mana alamatnya, disebut di dekat, dia di Bandung. Saya katakan, baik, mana alamatnya, saya yang datanglah, kena asisten saya. Saya ikut, jangan Pak, jangan Pak, ini pihak ketiga. Lah habis, ente gak bisa, saya gak boleh, jadi gimana bisa mestinya. Ya bapak aja Pak jadi walinya. Alah, saya katakan itu sama aja membuat masalah. Jangan menambah musuh lah. Masa anda memaksa, sampai saat dimaksa saya jadi musuhan dengan bertua anda. Aduh, musuh satu terlampau banyak, sahabat 1000 masih kurang. Jangan nambah masalah lah. Selesaikanlah musyawarah. Nah, dia mengatakan begini, bapak di kelas mengatakan permudah nikah, sekarang Pak gak konsisten, bapak akan mempersulit. Kalau saya sambil zina, bapak ikut tanggung jawab. Di mana aturannya itu? Dosen udah banyak dosa gini, harus nanggung dosa asisten, segala macam. Gak ada. Dia bilang, saya sudah baca kitab fikih mazhab 5, Pak. Ada satu mazhab yang membolehkan tidak usah pakai wali bapak itu, Pak. Saya katakan, kalau soal fikih, insya Allah saya lebih pandai dari ente. Saya katakan, anak fisika. Kalau fisika anda lah yang tahu. Tapi kalau fikih saya tahulah itu. Tapi anda tahu enggak, seluruh mazhab sepakat. Menyakiti orang tua itu dosa dan mengakibatkan nasib sial. Itu sepakat, enggak ada yang beda pendapat. Karena Quran dan hadis yang menyatakan. Sial, saya katakan. Menyakiti orang tua tanpa pun sebelum mati menderita. Itu aja. Itu sepakatnya ada beda pendapat. Dia katakan, malah begini, apa tidak boleh Pak saya melakukan kawin lari? Dia bilang, saya katakan, kalau kawin duduklah, jangan lari-lari. Pakai lari segala mana, duduk aja sulit. Nah, jadi ini musyawarahlah. Oh, banyak sekali ini kasus-kasus seperti ini. Jadi musyawarah. Setelah musyawarah tidak ada kesepakatan, cobalah istikharah. Bapak ibunya istikharah pilih mantu, anaknya pilih istri. Berkali-kali kalau perlu istikharah, puluhan kali juga boleh. Sebelum tidur istikharah, sebelum tahajud istikharah, sebelum zuha istikharah. Nanti setiap saat istikharah, tanyakan kepada Allah. Ya Allah, engkau maha kuasa, engkau maha bijaksana, engkau maha kasih, engkau maha tahu. Saya bermaksud mau menikah dengan Anu binti Anu, cukup. Nggak usah disebutkan alamatnya, malaikat juga tahu. Anu bin Anu memang dia tidak di LA, tapi akan kesini sekarang sedang menyelesaikan visanya Tuhan. Di alamatnya memang di Jakarta, ada pinggiran sedikit dekat Ragunan sedikit agak sebelah sana. Ya Allah, nyanggap bodoh malaikat aja. Cukup Anu binti Anu, kalau kira-kira baik dan lancar, ya Allah lancarkan dan mudahkan. Sekiranya tidak baik, tolonglah kami beri yang terbaik, yang terbaik. Sekarang ayahnya juga begitu, ya, ayahnya pilih mantu, oh, jangan pilih nikah lagi, jadi masalah lagi nanti. Pilih mantu, istikharah. Setelah istikharah musyawarah lagi. Gimana kamu? Oh, Pak, setelah istikharah tamah mantap, Pak, pilihan saya yang tepat, kata bapak. Kok aneh? Papa udah istikharah berkali-kali sama mama, pilihan papa, bener ya? Nah, kalau begitu gimana? Menurut Islam yang harus dilaksanakan adalah pilihan anak. Dia yang akan menjalankan. Kecuali kalau soal agama ya. Kalau soal katakanlah gelar lulusan ala S1, S2, S3 atau S4 atau apa lagi, S-Kopior. Jadi pendeknya anak, bah, ayahnya harus mengatakan begini. Ya sebetulnya mama sama papa gak setuju. Pilihanmu itu sebetulnya salah, tapi karena kamu yang akan menjalankan, papa gak bisa berbuat. Ya kita tawakal kepada Allah. Bismillah. Mudah-mudahan dunia boleh sampai mewek juga. Tapi anak yang menentukan, dia bisa, bisa. Haram menerima warisan, bukan solusi Islam. Bukan. Nah, setelah itulah doa demi doa. Karena sudah proses dilakukan dengan musyawarah istikharah. Nah ini adalah proses sebelum nikah. Kalau sudah itu semua, Nabi mengatakan permudah nikah. Ya Allah, nikah itu mudah. Sebetulnya 4 orang juga cukup. 2 calon mempelai, 2 saksi pria muslim tentu saja dewasa dan sehat, tidak boleh orang gila. Kemudian yang kelima adalah wali. Mempelai wanita tidak hadir, enggak apa-apa, asal tahu, asal sudah tahu yang bersangkutan. Malah di Arab juga enggak pernah dihadirkan, di DKI, di Pakistan juga disembunyikan. Disembunyikan, enggak boleh. Wanitanya enggak hadir, cuma dengar aja gitu. Boleh. Kemudian mempelai prianya enggak bisa hadir karena jauh nikah di sini, padahal prianya di Indonesia, boleh diwakilkan. Mewakilkan, jadi yang bertindak katakanlah sebagai ini wakil di sini, seorang yang dipercaya tentu saja. Jadi nanti saya terima pernikahan Anda untuk saudara Anu. Saudara Anu dengan mas kawin sekian dibayar kadang yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin sangat diwakilkan. Ya sekarang ada yang melalui telepon, itu jadi debatable. Waktu itu Majelis Ulama mengatakan tidak sah, tapi pengadilan agama menganggap sah, itu kan jadi boleh. Tapi kalau pakai wakil, tidak, sampai batas akad. Setelah akad, tidak boleh diwakilkan terus. Nah itu harus sebenarnya akad saja. Tidak ada perwakilan lagi setelah itu. Nah, jadi itu wakil. Nah, saksi mutlak. Bedanya perzinaan dengan nikah itu saksi itu. Wali tidak ada bapak, boleh kakek. Kakek tidak ada, boleh ayahnya kakek. Itu enggak ada saudara. Saudara tidak ada, anak kandung boleh yang dewasa. Apa adik kandung, kakak kandung. Tidak ada seorang janda, wanita janda boleh dinikahkan oleh anak kandungnya. Asal memberitahu, "Nah, kamu sayang sama mama." "Ya sayang mah, kenapa tanya begitu?" "Ya mama kan enggak punya papa." "Jadi itu kan maksudnya mencari papa ya?" "Iya, maksudnya terus gimana? Kamu saksi walinya, karena papa kan, mama kan enggak punya saudara lagi, enggak punya kepala. Kamu yang walinya." "Ya kalau saya walinya kan saya harus tahu mas, siapa sih calon papa, papa saya." "Ya teman kamu itu." "Ya Allah, si ibu cerdas." "Teman kamu itu saya lihat, loh, astagfirullah." "Ya alhamdulillah punya papa muda." Nah itu boleh. Nah kalau famili nasab tidak ada, wali hakim. Wali hakim kalau di kita KUA, kantorusan Departemen Agama. Kalau tidak ada wali, wali hakim. Kayak di sini wali hakim boleh bapak konsulat, bapak siapa yang paling senior, boleh pimpinan Islamic Center, boleh ulama. Itu tahkim karena enggak ada. Tapi pada dasarnya wali nasab dulu. Jadi mudah. Pelaksanaannya, ya Allah, 1 menit selesai. Saya nikahkan kamu, panggil A, saya nikahkan kamu dengan anak kandung saya bernama ini dengan mas kawin, bawahnya $100 dibayar kontan. Saya terima nikah dengan putri bapak bernama ini dengan mas kawin, $100 dibayar 4 kali cicilan. Selesai kalau gak malu. Emangnya sama dengan BTN, aneh. Jadi mas kawin, gak punya katanya benda, boleh dengan jasa, boleh dengan jasa. Dengan mas kawin, bawahnya saja membaca surat Yasin. Dibayar 3 bulan akan datang. Atau dibayar saya sin, boleh baca ada kori itunya mas kawinnya buat Quran. Boleh. Boleh dengan yang tidak boleh dengan mas kawin yasin 100 kali dibayar tenang enggak boleh. Sebab nanti yasin enggak boleh itu enggak mantap harus baca surat yasin lengkap. Nah, itu pelaksanaan. Nah, jadi mudah sekali kalau pelaksanaan yang panjang itu kan tradisi Jawa, tradisi Sunda, tradisi Minang, tradisi Sumatera Utara, panjang itu tradisi-tradisi aja yang panjang. Ya, ada injak telur, ada lempar bunga, ada kemudian buka pintu, tarik-menarik ikan ayam. Kemudian kalau di Jawa Tengah ada mertu, keliling mertua, tawaf mertua di Jawa Tengah tuh. 70 iya tawaf itu kalau di sana Hajar Aswad ini mertua Aswad keliling itu ada 7 kali ada yang dipangku kan kanan dan kiri gitu kan bobote bodoh gitu. Nanti boleh tambah itu dengan tradisi balap karung bareng engkol sama mertua ya. Jadi boleh itu tradisi kalau yang tradisi jangan diritualkan kalau diritualkan beda. Kalau dianggap ini sebagai sesuatu yang wajib namanya khurafat, tidak boleh. Tapi kalau sebagai budaya, sama dengan saya pakai peci budaya, enggak apa-apa. Budaya kan bukan agama, tergantung niat saja kan. Nah, niatnya baik-baik, niat tidak baik tidak baik. Jadi jangan ditempatkan sebagai ritual. Artinya tidak dosa kalau enggak begitu juga, tapi sebagai untuk menambah barangkali apa pariwisata begitu dari luar negeri, untuk objek wisata boleh aja. Katanya orang Jepang juga mengetahui kok telurnya diinjak-injak ya di Jawa Barat katanya. Mau digoreng juga cuma dibungkus dulu kan dibawa ke dapur diinjak. Jadi dan ini adalah pelaksanaan mudah. Setelah nikah yang berat tadi mengharamkan yang halal, mengikat yang bebas dan adalah yang disebut tanggung jawab. Nah setelah itu di mana seorang berkeluarga harus membangun mawaddah warahmah. Nah, kepada kita yang alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah mawaddah sudah berkeluarga, tinggal kita ini melestarikan cinta dan kasih. Melestarikan cinta dan kasih, mawaddah warahmah. Ada yang disebut nafkah. Nafkah itu adalah nafkah lahiriah, papan sandang pangan dibebankan kepada pria. Begitu menafkah. Jadi suami itu adalah pemimpin di tengah keluarga. Qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Bima faddalallahu. Karena ada sesuatu unggulan yang oleh Allah diberikan kepada pria, yaitu kewajiban nafkah. Jadi wajib memberikan nafkah. Nafkah lahiriah. Tapi apakah seorang istri tidak boleh mencari nafkah? Tidak dilarang. Sepanjang seizin suami tentu tidak mengorbankan apa yang menjadi kewajiban fardhu ain dia. Dia adalah istri dari suaminya. Dia adalah ibu dari anak-anaknya itu yang pokok. Kemudian untuk melestarikan cinta dan kasih itulah ada sejumlah ajaran bagaimana kita katanya ada yang disebut membangun budaya ta'awun. Ta'awun itu gemar menolong istri, senang menolong suami itu. Nah, kalau semangat ta'awun tinggi, cinta kasih akan mantap. Jadi saling tolong menolong. Perhatian itu juga sering. Jadi ada yang disebut tasamuh, toleransi. Tidak pernah dendam kepada istri, tidak pernah dendam kepada suami. Malah dikatakan bagaimana seorang suami, seorang istri itu harus sewaktu-waktu tampil menjadi si tawar, si dingin. Ketika suami sedang menghadapi problem, istri tampil begitu sebagai penasehat. Kalau suami mengeluh tentang penghasilan, istri ibu harus tampil. Mah, nggak beresnya. Ya Allah, gaji kecil, punya atasan, galaknya na'udzubillah, bawahan, nakalnya dendam malamah, bapak bisa mati berdiri, mah. Maka ibu harus tampil mengatakan, papa sabar. Tenang bapak, jangan dunia ini kan berpuluh. berputar lah. Insya Allah papa tu istirahat dulu lah. Istirahat dulu nanti insya Allah ada solusi. Enak itu. Jangan suami mengeluh. Hanya kerja nggak beres, gaji kecil, punya atasan galaknya luar biasa, punya bawahnya ibunya malah ceramah. Dari dulu juga sudah saya beritahu kamu jangan begitu dari dulu merasa ada. Cuma kalau mengikuti bayi asuh nggak akan begini. Perhatikan coba orang lain sudah beli mobil berapa kita kena dan kuadinya makanya ada emansipasi sekarang. Kita ini bukan zaman ibu katanya kita ini kan zaman dulu. Apa artinya kita ini memperingati ibu Kartini kan harusnya ada emansipasi begini. Ya Allah kata saya gimana? Jadi penceramah gini. Itu banyak soalnya ibu-ibu yang begitu di kutub utara, di kutub selatan, di planet banyak ibu-ibu. Kalau di sini baik-baik yang baik. Insya Allah. Jadi kadang-kadang soal kecil Pak, tapi kalau enggak mampu mengendalikan emosi jadi masalah. Suami sariawan aja jadi bertengkar. Suami bertengkar pingin sayur, kan biasanya pingin sayur cerita aja tentang sayur, enggak usah ngomong macam-macam. Sariawan kalau bikinin sayur selesai kan. Ibunya juga matakan bapak lah sayur alinya 5 menit selesai sayur pasir apa super mie Pak direbus selesai kan selesai. Tapi kalau dengan emosi dengan setan itu di bumbunya macam-macam ini sariawan kamu ini mikir pakai otak dengan pakai ini coba lihat tetangga pakai sayur 12 macam ini kamu kalau tak begini gak akan kawin dengan kamu. Ya astagfirullah soal sayur aja cerita kawin dengan istrinya juga begitu cerita sayur malam macam alah sayur-sayur aja apa bahar aja anak-anak juga makan sayur gak pakai sakit macam-macam lah kalau belanya sedikit gak usah sayur segala macam lah bercermin lah kalau hidup. Suami pengen sayur, suruh bercermin. Kamu harus menyadari wanita itu bukan hanya urusan sayur begini. Kan kita banyak urusan besar, kan urusan pemilu aja ternyata wanita yang memikirkan. Jadi kamu harus berbangga coba otak terus jalan suami itu. Jadi istri jangan diperlukan, kita ingin maju sebagai bangsa yang besar wanita itu. Ya Allah, ini apa? Panjang amat. Nah, itu adalah kelihatan sederhana. Rumah tangga syarat dengan emosi Pak. Syarat dengan emosi. Saya didatangi oleh seorang dosen dia senior. Ampun, problem yang keluar ini soal kecil aja. Istrinya kurang kreatif kalau tidur katanya selimutnya harus ke suami terus yang tarik. Saya bilang kenapa jadi masalah? Tarik aja itu. Jangankan selimutnya orangnya juga boleh ditarik apa? Kok jadi masalah sampai datang harus konsultasi. Ah, tapi kalau rumah tangga oleh karena itu perlu ada yang disebut kreatif. Kreativitas itu perlu. Kreatif. Jadi saya ingin catur, saya sudah 35 tahun menangani etika di ITB. Dari tahun 70 saya jadi dosen di ITB. Itu satu mata kuliah yang tidak pernah saya lepas. Saya menikmati kuliah itu, yaitu etika. Ketika memberikan kuliah etika di Departemen Mesin, saya ada etika bisnis, ada etika profesi, ada etika macam-macam, ada etika keluarga. Nah, ketika berbicara etika keluarga, saya ingin tahu bagaimana persepsi mahasiswa soal keluarga yang belum berkeluarga. Jadi saya menyusun sebuah pertanyaan. Nah, ada pertanyaan begini yang ingin saya sampaikan. Kenapa suami itu banyak marah kepada istri? Jawab saya katakan, tidak ada seorang pun yang sama jawabannya. Kalau sama, afdulah. Apa sebabnya suami banyak marah kepada istri? Saya tunjuk satu. Kamu, ini Pak. Suami itu banyak marah kepada istri karena istrinya tidak gosok gigi, Pak. Oh iya betul, saya katakan. Siapa tahu kan pulang tugas capek-capek sudah kangen begitu, begitu ketemu lihat istri ada cabai di situ. Minta ampun Tuhan. Ada yang begitu Bu. Ini di Bandung ya Bu. Di sini enggak. Ada yang masih kamu, ada yang masih bilang suami itu marah kepada istrinya karena istrinya enggak bisa masak. Nah, bikin cendol pakai terasi. Kiamat lah itu rumah itu. Ada lagi suami itu banyak marah kepada istri. Katanya istrinya kalau makan tidak pernah ngajak suami. Jadi makan sendiri aja datang. Ambil aja sendiri emangnya di toko. Ya Allah. Jadi rupanya suami itu ada kalanya ingin ditunggu. Malah ditawari. Aduh maaf ini rahasia intern perusahaan Bu sebetulnya. Tapi biarlah ini akhir Ramadan. Suami itu rata-rata sekarang manja. Di mana-mana semakin tua semakin manja. Kalau enggak dimanja oleh ibu, pasti oleh yang lain. Lebih baik oleh ibu aja dimanjanya. Jadi ada yang harus ditawari suami itu. Suami itu, Pak, ini nasinya anget, ini dingin. Ya, Pak, ini sambalnya agak manis untuk saya, kalau ini agak asin. Oh ya. Pak, kalau ini digoreng, kalau ini rebus, ya. Pak, kalau ini lalap, kalau ini elap. Hah? Ini sayur, Pak, kalau ini cuci tangan. Gila kamu, saya enggak buta. Masa elap sama lalap berbeda gitu. Ada yang mengatakan suami itu marah-marah kepada istrinya, katanya karena istrinya lagi tidur pakai jaket. Juga mungkin musim panas. Ada yang mengatakan suami itu marah-marah kepada istrinya karena istrinya itu katanya tidak ada perhatian kepada anak. Jadi begitu lihat rapot anak-anak merah semua, barangkali yang satu ditangkap polisi, yang satu lagi ditangkap oleh Hansi, satpam, naik tensinya. Nah ini adalah contoh-contoh sederhana, isinya adalah menyangkut kreativitas sebetulnya. Ada rumus yang diajarkan oleh agama, oleh pesan moral Nabi, berikan yang terbaik kepada istrimu. Walaupun istrimu tidak memberikan yang terbaik kepada kamu, berikan yang terbaik kepada suamimu. Walaupun suamimu tidak memberikan yang terbaik kepada kamu, itu adalah rumus namanya ihsan itu. Terbaik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai istri yang ideal. Beliau menyampaikan antara lain, kalau kamu suruh dia, dia patuh. Kalau kamu pergi, dia menjaga dirinya, kehormatannya, dan menjaga kekayaanmu. Dan satu lagi dikatakan oleh Nabi, dulu saya agak berenung gitu, tapi rasanya memang realistis gitu. Nabi mengatakan, idza nazarta ilaiha sarratka. Istri yang ideal itu, kalau kamu melihat kepada istrimu, istrimu itu memberikan daya tarik kepada kamu. Kelihatan sederhana, tapi realistis menurut masyarakat, manusiawi begitu. Tidak ada sebuah rumusan yang ideal. Jadi kalau bapak pulang ke rumah, ibu itu, suami itu begitu lihat ibu harus langsung menderita penyakit mah. Mah, kata istri, kenapa sih pak? Mama kenapa sih? Umur berapa? Kaya 25 mama. Harusnya begitu. Jangan sebaliknya istri 27 kayak 72. Begitu lihat istri, suami malah istighfar. Astaghfirullahaladzim Tuhan. Mohon ampun Tuhan, ya Allah ini potongan. Ini rasanya suka ada di Ragunan ini. Nah ini kan gawat ini, sadis ini namanya. Suami juga sama. Nabi itu kalau ingin ketemu dengan istri suka memperbaiki segala, memperbaiki baju segala. Saya ingin memperbaiki, memperlihatkan yang terbaik kepada istriku. Itu sunnah Rasul. Yang terbaik. Jadi harus memperlihatkan, berikan yang terbaik itu. Ini adalah konsep melestarikan mawaddah warahmah. Ada sebuah resep spiritual untuk melestarikan cinta kasih. Nabi mengatakan, biasakanlah antara suami dan istri itu saling doa, mendoakan. Dan kalau ibu mendoakan suami, gak usah suami diberitahu, doakan aja. Kalau suami tanya, tentu jawab, mama suka mendoakan papa, insyaallah. Jangan, gak akan saya doakan. Kok kamu gitu? Gak, karena prinsip kata ustaz juga, jangan diimu, jangan didoakan. Tapi kalau mau bertanya, gak usah diberitahu. Terus laporan mempunyai, mama tadi malam 2 jam mendoakan papa. Nangis mama mendoakan papa. Demi Allah mama ikhlas mendoakan papa. Bayaran. Gimana? Kalau pada satu saat katanya suami sedang dihadapkan dengan problem yang berat, persoalan yang ruwet, apapun masalahnya, istri segera kreatif, ambil air wudu, lakukan sholat 2 rakaat, namanya sholat syukrul wudu. Kemudian nyatakan kepada Allah Subhanahu wa Taala, ya Allah, tolong dia, sayangi dia, bimbing dia, ya Allah, rahmati dia, berkati dia. Katanya pintu aras seolah-olah terbuka. Ribuan malaikat ikut mengamini doa seorang istri yang solehah, yang tulus dan khusyuk mendoakan keselamatan suami. Jadi saling doa mendoakan. kita mendoakan suami istri mendoakan suami, suami mendoakan istri. Jadi dibiasakan saling doa mendoakan dapat melestarikan cinta dan kasih itu. Nah, kemudian tadi ada konsep mawad kurrotayun, sosok pribadi yang menyenangkan, mengesankan, membahagiakan. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul, setelah Rasul meninggal dunia, belum menyampaikan kesan beliau. Kata Siti Aisyah, demi Allah, sekian tahun saya hidup mendampingi beliau sebagai istri beliau, saya tidak pernah mendengar satu kata dan kalimat pun yang keluar dari mulut beliau yang menyinggung perasaan saya, yang menyakitkan saya, yang menyudutkan saya. Saya dimanjanya, saya disayanginya, saya dicintainya. Saya katanya malah dibodi, dimanjanya. Pernah pada satu saat, kata Siti Aisyah, saya sibuk masak. Selesai masak, saya baru sadar hari itu Rasul sedang puasa sunat. Saya takut mengecewakan beliau. Saya masak-masakan kesenangan beliau pada saat beliau sedang puasa sunat. Tapi ya Allah, kata Siti Aisyah, sebelum saya melangkah, beliau sudah berada di sisi kanan saya. Ia berbisik ke telinga saya, hari ini saya tidak puasa, saya sengaja ingin makan hasil jeripaya istri saya pagi ini. Kata Siti Aisyah, Allah Akbar, inilah Rasulullah tidak mau menyinggung perasaan istri. Pada saat lain, kata Siti Aisyah, saya tidak bisa masak, nggak ada bahan mentah yang bisa saya masak. Saya tidak punya apa-apa, saya takut mengecewakan Nabi yang sedang sangat sibuk bekerja. Saya merenung, tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau ternyata sudah berada di sisi saya. Ia berbisik ke telinga saya, hari ini saya kan sedang puasa sunat ini. Saya sedang puasa sunat, tentu kita maghrib akan memperoleh rezeki makan bersama. Kata Siti Aisyah, Allahu Akbar, inilah baginda Rasul. Nah, inilah Rasulullah. Tapi ibu akan kecewa kalau suami ibu ingin seperti Rasulullah. Enggak ada, cuma satu Rasulullah itu. Enggak akan, kalau carinya kadarnya seperti Rasulullah enggak bakal ada. Tapi ya, usahalah dekat-dekat sedikit. Nah, mari kalau kita mencoba, bapak sedang puasa, ibu masak kesenangan bapak, kira-kira gimana? Kamu ini biasanya orang lagi puasa malam masak kesenangan. Kamu harus mengerti dong, kalau lagi puasa itu jangan suka membuat begini. Jadi saya gak kuat, ya sudah saya makan ya. Udah gak puasa marah juga. Itu bapak-bapak di sana nanti. Ya dengar di sini sih gak begitu beda. Jadi ibu-ibu, itu Rasulullah dan Nabi menyatakan di hadapan pasal, khairukum khairukum linisaihim sahabatku, orang yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang paling arif dan bijak kepada istrinya. Orang yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang paling sayang kepada istri. Nabi menyatakan, sebaik-baik kamu adalah mereka yang paling sayang kepada istri. Dikemas oleh pernyataan Quran, wala tudurna itu bagiku, jangan kau sulitkan istrimu, jangan kau bikin derita istrimu, jangan kau persempit kehidupan istrimu. Luar biasa, begitu pesan Rasul kepada setiap suami. Jadi seorang pria yang punya suami, ukuran kesolehannya tidak cukup di musala, tapi harus dinilai bagaimana sikap kesehariannya kepada istri. Begitu agama mengajarkan. Dan kepada setiap wanita Nabi menyatakan, seandainya, seandainya di dunia ini dibolehkan manusia sujud kepada manusia yang lain, yang paling pantas adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, di dusun sana ada seorang wanita, dia rajin salat, rajin puasa. Nabi mengatakan, siapa itu? Disebut namanya. Kata Nabi, kalau kalian ingin tahu contoh wanita yang haram masuk surga, wanita seperti ini. Ya Rasulullah, dia rajin salat, rajin puasa. Saya tahu, kata Nabi, wanita itu rajin salat, rajin puasa, tapi dia tidak loyal kepada suami, dia tidak murhaka kepada suaminya, dia tidak pernah patuh kepada suaminya. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi tahajud seorang wanita walaupun mencucurkan air mata dari tidak akan diampuni oleh Allah kalau dosanya kepada suami. Begitu agama mengajarkan membangun kurratain, sosok pribadi yang menyenangkan dan mengesankan. Nah ini oleh karena itulah Islam melahirkan berbagai macam namanya pesan-pesan moral bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang baik dalam konsep tadi kurratain, sosok pribadi menyenangkan, mengesankan, membahagiakan. Contohnya begini ibu dan bapak, kurratain, ibu punya putra usia mungkin 3 tahun gitu, tapi dia sudah bisa komat gitu dengan cadel gitu, lewat balalawat mansulanan, itu lucu kalau anak, kalau bapaknya gitu nggak lucu itu. Nah itu dia, lewat balalawat, aduh sayang, persis kayak mama lagi kecil gitu kan kalau baik. Tapi kalau anaknya nakal, persis kayak bapakmu lagi kecil. Bapaknya lebih sadis lagi, persis lah kayak mertua lagi kecil. Nah, ya Allah, sadisnya ini fitnah. Masa kau mertua lagi kecil itu gimana? Nah, anak maunya saja masih 3 tahun, selesai sholat, pakai baju, apa baju takwa longgar, peci longgar, kalau sarung biasanya longgar memang. Lucu, dia baca doa sambil seperti nangis. Memberi dosa ayahku, memberi dosa ibuku, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku Tuhan. Kedengaran oleh ibu, nangis itu. Allahu Akbar, anakku mendoakan aku langsung. Papa, apa anak kita mendoakan kita apa? Ya supaya kita dimaafkan oleh Allah bisa. Mama cepat anak, punya adik ya sayang. Nah, sana terus si papa itu. Nah ini adalah kurrotayan. Baik sekali lagi, doa itu dikemas dalam doa, konsep kurrotayan dikemas dalam doa rutin kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sering ditanyakan, kok azwajina pak, suami istri-istri kami berarti kita setuju dengan istri banyak? Tidak kan, yang doanya banyak kan, ibadur rahman gitu contohnya, hamba-hamba Allah, jadi doa untuk orang banyak. Tapi dibaca oleh kita, bukan berarti harus istrinya banyak, tidak berarti begitu. Bisa juga azwaj itu suami juga bisa, jadi jodoh maksudnya. Jadi amanlah doa itu insya Allah tidak berpihak kepada pria. Nah, yang ketiga adalah keluarga kita akan menjadi lebih ideal apabila tempat tinggal kita sekecil apapun atau juga besar tapi menjadi munzalan mubarakan. Apa? Kapan sebuah rumah menjadi rumah yang syarat dengan keberkahan? Satu, rumah itu dihiasi oleh sholat. Di rumah harus ada sholat. Syukrul wudu di rumah. Kemudian kalau nanti setelah ini tahajud di rumah lebih baik. Tahajud atau duha mungkin di rumah. Kemudian kalau agak jauh ke masjid ini silakanlah sholat berjamaah di rumah. Yang kedua, hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Di rumah itu ada bacaan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dibudayakan salam. Jadi di rumah dibudayakan salam. Masuk rumah kita, baca salam. Walaupun kosong. Ya tentu karena kosong jangan menunggu yang jawab. Nanti kalau yang jawab malah jadi kita gak berani masuk malah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam loh. Waduh. Kemudian yang keempat, ada dikatakan rumah yang dicintai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya disantuni anak yatim. Nah, disantuni anak yatim termasuk adalah anak yatimnya adalah di Indonesia, diurus di rumah yatim. Tapi dananya tiap bulan keluar dari kita untuk biaya anak yatim. Itu termasuk kafilul yatim, menyantuni anak yatim. Dan Nabi menyatakan, anak wa kafilul yatim di jannah. Di surga nanti saya akan bergandengan tangan satu kelas dengan orang-orang yang di dunia banyak menyantuni anak yatim. Bayangkan, kafil yatim menyantuni anak yatim dapat surga satu kelas dengan Nabi. Penghargaan. Jadi dicintai oleh Allah. Nah, ada seorang ibu mengatakan, alhamdulillah bapak, saya ini sengaja nikah sudah sibuk ngurus yatim. Tuh, mana yatim? Ya pak, enggak tahu waktu saya nikah, mertua sudah enggak ada pak. Jadi suami saya anak yatim pak. Oh, apalagi kalau suami itu namanya Pak Yatim, yatim terus walaupun bapaknya masih ada. Nah, mengurus anak yatim. Kapan rumah itu tidak berkah? Nah, ini barangkali satu, kalau di rumah ada perzinahan. Yang kedua, kalau ada di rumah ada minuman arak, jadi jangan ada minuman arak. Tapi enggak diminum, hanya hiasan aja jangan. Hiasan rumah itu cerminan pribadi kita. Kalau kita masuk rumah seseorang di pinggirnya ada gambar gusdur, pasti PKB. Itu otomatis saja. Jadi itu adalah cerminan. Jadi jangan ada. Yang ketiga, jangan ada patung-patung sembahan. Kita enggak menyembahnya, tapi itu identitas agama lain. Patung Buddha Maria, Putang Siddhartha, Buddha Gautama. Jangan. Kemudian yang keempat, nah ini juga ada anjing berkeliaran. Jadi dalam Islam, apa tidak boleh memelihara anjing? Boleh. Tapi pertama niat harus baik untuk keamanan. Jangan memelihara anjing untuk menakut-nakuti pengurus masjid yang minta sumbangan. Jadi kalau ada pengurus masjid datang, langsung anjingnya. Wah! Tapi kalau datang tetangga bawa bingkisan, diam anjingnya. Pintar seperti majikannya. Nah, dan yang kedua harus dikurung. Ini harus dikurung, karena kalau tidak dikurung kan menjilat dan lain itu. Kayak saya lihat di Jerman itu ke orang rata-rata ini anjing itu. Nah itu agama mengajarkan seperti itu. Bukan orang Islam harus sadis kepada anjing, tidak boleh, harus sayangi. Nabi pernah menyatakan seorang wanita jaminan masuk surga pernah memberi minum anjing yang hampir kehausan. Bukti bahwa orang Islam itu harus sayang binatang. Juga Nabi pernah mengutuk wanita yang sudah rajin sholat tapi mengurung kucing sampai mati kehausan, kelaparan. Itu dikutuk juga oleh Nabi, menggambarkan bahwa Islam itu juga harus sayang kepada hewan. Nah ini secara singkat beberapa hal yang berkaitan dengan konsep keluarga. Nah, tentu dalam proses berkeluarga ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah yang sering ada, bagaimana memanage konflik di dalam setengah keluarga. Ada yang disebut talak, ada ruju, kemudian ada dokhulu, ada ila, ada zi, ada segala macam. Itu ada di dalam fikih Islam. Baik, kita buka tanya jawab. Ya, saya ada waktu. Silakan seperti biasa yang sudah siap tertulis dibawa ke depan. Ibu-ibu yang sudah tulisan, waduh banyak sekali. Banyak sekali, Pak. Ya. Untuk menghemat waktu saya langsung jawab, walaupun yang akan menulis silakan saya mendengar. Apakah daging, ayam, sapi dan sebagainya yang disembelih tidak membaca bismillah dipotong oleh non-muslim hukumnya haram? Lebih di Amerika, penekan muslim, bagaimana dengan kaldu ayam? Begini, yang dilarang oleh agama itu kan selain babi, darah, dan ada yang disebut bangkai. Bangkai itu dikatakan yang dipukul, yang mati karena ditanduk, atau mati karena penyakit, itu bangkai itu al-maitah al-munkhanikatu wal-muqudatu wal-mutarabiyatu itu. Kemudian yang dipotong bukan karena Allah, artinya dipotong untuk sesajen. Untuk sesajen. Walaupun baca bismillah 2000 kali tapi tetap sesajen haram. Khusus untuk sembelihan ahlul kitab itu dibolehkan. Tapi sembelihan bukan ahlul kitab yang disembelih, binatang disembelih oleh ahlul kitab itu boleh dalam surat Al-Ma'idah. Jadi masalahnya sekarang bagaimana kalau ada alat, apa-apa mesin itu sebuah alat saja, pakai mesin dan lain, yang penting dia betul-betul dipotong gitu. Ada yang dipotong putus, nggak apa-apa, dipotong asal putus hukumnya saja, potong seluruhnya kayak lemak, nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu umpamanya saja tadi al-munakhalikatun dipukul. Dipukul artinya bukan lehernya. Dipukul seperti yang tertabrak mobil dan lain, itu termasuk bangkai. Bangkai. Bagaimana? Disetrum itu seluruhnya ya. Mungkin termasuk bangkai itu ya. Ya paling tidak hati-hati. Nah, kemudian solusi begini bagi bapak-bapak ini sih, kalau ada masalah bagi ini ragu-ragu, ini ragu-ragu, baca bismillah pada waktu mulai. Dan kalau ragu-ragu ya, ini apa betul apa enggak, ragu-ragu, jadi jangan sampai tidak makan, baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sudah jelas ini babi, ya bismillah 1000 kali tetap haram kan. Tapi tidak boleh mempersulit diri, umpamanya saja kalau berada di komunitas, di kita namanya. Jadi orang datang ke pasar tanya, ini disembelih apa enggak? Ya sembelih pak, pakai apa? pakai celana lah, jengkel yang ditanyanya kan. Nggak usah, itu jangan mempersulit diri, jangan mempersulit diri. Iya. Jadi itu kalau bangkai, bangkai itu yang dipukul, yang di, tapi kalau disembelih oleh siapapun boleh, asal bukan untuk sesajen. Surat Al-Maidah itu sembelihan ahlul kitab. Jadi semua, kalau babi tentu tidak ada. Ya termasuk dampaknya adalah bumbu dan lain-lain kan, kalau memang tidak ini. Ya, ada begini dalam ajaran agama, halal jelas, haram jelas. Antara halal dan haram ada yang syubhat. Kalau ingin selamat, tinggalkan yang syubhat. Itu juga salah satu cara kita untuk menyelamatkan diri kita. Tapi sekali lagi, jangan mempersulit kita karena terlampau banyak ragu-ragu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu luar biasa Islam mengajarkan demikian. Terus, kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan haram, apakah pengaruh kepada sifat karakter dan kebiasaan? Ya, ada ajaran di dalam agama itu, kalau kita memakan makanan yang waktu itu dijelaskan dari makanan haram yang diperoleh dari hasil haram, dari korupsi, dari curi, itu ada dikatakan berakibat anak itu doa tidak dikabulkan, anak orang yang mengkonsumsi barang hasil haram akan selalu apa, akan selalu terdorong untuk berbuat haram gitu, karena mungkin bibitnya bibit haram gitu. Dan yang lebih berat lagi tadi, doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang ajaran agama, jangan sampai lupa laksanakan segala perintah Allah itu semampu kita. Kalau sudah tidak kuat segala macam, ada konsep idrar madarat, itu ada madarat itu karena tidak ada lagi pemannya saja. Dan yang kedua, kalau tidak makan itu dia akan bahaya, mati dan lain-lain umpamanya saja. Ya. Tolong jelaskan perbedaan antara infak, sedekah, jariah, hibah. Ya. Sedekah dulu. Sedekah bentuk pemberian, baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk materi. Melangkahkan kaki ke masjid sedekah, senyum kepada orang untuk menyenangkan orang lain, itu adalah sedekah. Melayani orang lain dengan baik, itu adalah sedekah. Istri kemudian dengan ridho rela kepada suami, digauli suami, itu adalah sedekah. Seorang miskin tidak mempertontonkan kemiskinan, itu sedekah. Infak adalah bentuk pemberian kepada orang lain dalam bentuk harta, tapi beda dengan zakat. Kalau zakat, persentasinya ditentukan, mustahiknya ditentukan, waktunya ditentukan. Kalau infak bebas saja, berapa, kemana, dan kemudian juga kapan begitu, itu infak. Ada disebut jariah. Jariah itu artinya setiap infak, setiap pemberian yang sifatnya monumental, itu pahalanya jariah mengalir, seperti wakaf, nyumbang masjid, kemudian ya wakaf membang bangunan apa sekolah dan lain-lain. Nah itu paling jariah terus mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia, tersebut sedekah jariah. Jadi infak bisa sedekah jariah, kemudian zakat bisa jadi sedekah jariah. Hibah, kalau hibah itu adalah bentuk pemberian tidak mengenal siapa yang diberi. Kalau kita tidak boleh sedekah infak kepada zakat kepada ayah dan ibu, nggak boleh. Ayah dan ibu itu harus diberi nafkah, bukan diberi zakat. Tapi kalau hibah itu boleh kepada siapapun, pemberian, pemberian dah hibah itu, pemberian, bukan kepada fakir miskin saja. Seorang ayah memberikan, menghibahkan pakaian, menghibahkan kekayaannya kepada anaknya, itu hibah. Nah, bukan sedekah, bukan sedekah, hibah. Semalam sudah saya katakan, hibah itu bisa dilakukan sebagai solusi karena yang bersangkutan tidak menerima waris padahal pantas menerima. Karena mahjub terhalang, saudara itu walaupun dekat tidak dapat warisan karena ada anak laki-laki. Nah, padahal ini adiknya dekat sekali, kakaknya baik sekali. Nah, diberikan hibah. Keponakan begitu dekat di Sumatera Barat nggak dapat warisan, tapi dapat dengan jalan hibah. Anak angkat dan lain-lain. Cucu dari anak wanita nggak dapat, padahal kesayangan kakaknya ini. Itu dilakukan dengan hibah atau kepada orang lain hibah itu. Apakah cobaan dari Allah selalu datang berupa kesulitan? Oh tidak. Ujian itu bisa berupa kesulitan, bisa berupa kemudahan. ujian. Keluarga itu ujian, harta itu ujian, jabatan itu ujian, kesuksesan juga adalah ujian. Bahkan Nabi mengatakan ujian terberat bagi umatku adalah harta kekayaan. Itu Nabi mengatakan ujian terberat bagi umatku itu ke harta kekayaan. Diuji macam-macam lulus umatku, tapi diberi kekayaan banyak yang tidak lulus. Contohnya ya sekarang bertengkar terus Timur Tengah, gak lulus mereka karena kaya. Kalau kita sedang mendapat musibah atau kesulitan, apakah itu bisa dianggap sebagai cobaan juga yang datang dari? Ya bisa dua. Bisa teguran karena kita salah, karena kita bodoh, karena kita lalai, karena kita merusak hutan, kita karena kita tidak pernah kerja dengan baik, seperti bangsa-bangsa yang dulu itu. Bangsa Samud, bangsa Adi hancurkan oleh Allah, jelas itu karena dosa mereka. Tapi ada kalanya juga sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lah yang menimpa Indonesia ya ujian lah bagi yang baik-baik, cobaan, tapi teguran bagi yang salah itu. Ya, itu teguran bagi yang salah. Kepada kita pribadi juga begitu. Jadi makanya Nabi mengatakan seorang muslim itu kalau terperosok di sebuah lubang satu kali, itu namanya musibah dan takdir Allah. Kalau terperosok di lubang yang sama berkali-kali, jangan bilang musibah, jangan bilang takdir, itu bodoh, gak bisa ngambil pelajaran. Itu Nabi mengatakan udah tahu mulu-mulu hutan itu udah banyak, mulu lagi, mulu lagi, bodoh namanya. Memang kita ifsad, berbuat kerusakan itu. Jadi satu kali boleh bilang musibah, dua kali itu sudah ada unsur di mana kita gak ngambil pelajaran. Apabila satu perceraian terjadi, apakah seorang ibu yang tidak bisa memelihara anaknya karena tidak dibolehkan oleh bekas suaminya berdosa, tapi istri itu sangat ingin memelihara anak tersebut? Kalau anak itu sudah dewasa, dia milih sendiri. Kalau anak itu belum dewasa, tanggung jawab pengurusan ibu, tapi biaya hidup adalah ayah. Adalah ayah. Kalau di bawah anak yang masih apa? Masih kecil, itu bagaimanapun harus ibu. Di kita ada undang-undang yang mengatur di Indonesia. Kalau terjadi sudah diatur sedemikian rupa, bagaimana apa bisa. Tapi di atas segala-galanya, apakah dengan didik dibawa oleh bapaknya tambah baik atau tidak, itu juga dipertimbangkan. Apakah dibawa oleh ibunya tambah baik atau tidak, itu juga menjadi salah satu pertimbangan syarat. Jadi yang mampu menjadikan anak itu lebih soleh, itulah yang lebih pantas gitu. Apakah bapaknya atau ibunya? Tapi kalau musim umpanya masih disusukan, nah itu harus ibunya tentu. Sebab kalau bapaknya nanti pakai susu sapi. Memang kalau susu sapi itu walaupun sama-sama cap bendera, tidak saudara sesusu, tapi saudara sesapi. Bisa diselesaikan sebetulnya dengan musyawarah yang terbaik. Musyawarah, musyawarah itu bisa hari Minggu sama sampai hari ini bagian bapak lah, hari ini bagian ibu. Dengan kearifan, dengan toleransi bisa diselesaikan. Cuma ya itu biasanya agak sulit kalau soalnya demikian. Bolehkah wanita memakai parfum wangi-wangian yang mengandung alkohol? Bagaimana dengan kosmetik yang mengandung alkohol juga? Sepanjang tidak berlebih-lebihan, tentu pertama niat harus baik. Niat itu adalah untuk membahagiakan suami, jadi ibadah. Niatnya untuk mancing-mancing suami orang, dosa. Niat biasa-biasa saja, jangan berlebih-lebihan, sekadar jangan sampai bau gitu. Boleh, tapi jangan berlebih-lebihan, yang wajar-wajar, boleh. Karena najisnya alkohol itu bukan enggak ada pernyataan najis, ada pendapat alkohol najis, tapi sebetulnya bukan najis, karena alkohol itu haram, bukan najis. Yang haram tidak senajis, tapi yang najis pasti haram. Bolehkah wanita sudah? Bolehkah kita menempelkan ayat kursi di atas pintu dua kali yang berada di rumah? Tergantung. Kalau sebagai hiasan ini adalah karya kata kabung virus yang harganya sekian ratus juta, itu sebagai siar baik. Tapi kalau sebagai azimat tidak boleh. Sebagai azimat kalau ditempel ini orang masuk pasti jatuh. Itu atau ayat kursi ditempel supaya bisa dipilih jadi anggota dewan, ada kursinya. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau sebagai siar boleh, sebagai siar ditulis dengan huruf yang baik, ditempel di rumah jadi syiar, baik itu dakwah namanya. Tapi kalau dijadikan azimat enggak boleh. Benar, tamimah, yang tidak boleh kita memasang tamimah, azimat. Apa boleh Islam ada pasangan patung, ramah cinta, wayang dan wayang kulit, golek rumah. Nah, kalau menggambarkan identitas agama lain tidak boleh. Tidak menggambarkan identitas agama lain dan tiga dimensi, khilafiyah. Khilafiyah. Kalau sepotong, tidak utuh, sebagian besar ulama boleh. Tapi kalau utuh, itu menggambarkan katanya nanti minta diberi nyawa. Walaupun sekali lagi debatable ya. Tapi usahakanlah tidak. Tapi kalau dua dimensi, kayak gajah ITB itu, dua dimensi gajah ITB. Itu enggak ada masalah. Atau wayang kulit, yang kulit kan dua dimensi ya, tidak tiga dimensi. Itu boleh. Boleh. Ya tentu saja kalau disembah sih, walaupun nasi enggak boleh kan. Walaupun mertua enggak boleh kalau disembah. Jadi sekali lagi, wayang yang menggambarkan ide, patung yang menggambarkan identitas agama lain atau tidak mencerminkan akhlak Islam tidak boleh. Yang sepenuhnya nilai seni tidak mencerminkan agama lain, kalau tidak utuh boleh. Tapi kalau utuh ada yang mengatakan tidak boleh. Sebab di zaman Nabi boneka itu boleh. Jadi mainan boneka tiga dimensi, tapi boneka boleh di zaman Nabi waktu itu. Di Saudi dan di Kuwait, nggak tahu Qatar, yang saya tahu Kuwait, Saudi itu tidak ada patung, tidak boleh mereka ini patung sana. Tapi kalau bapak datang ke Mesir, syarat dengan patung itu, ribuan patung ada di Mesir itu, tempat ulama-ulama besar sana di Mesir itu tempat patung-patung itu. Baik. Ya memang ada hal-hal yang debat-debat. Kalau ingin aman ya sudah, cari aja gambar yang lain lah. Nabi dan Rasul selalu diutus dari keturunan Bani Israel, termasuk bangsa Arab yang saya tahu. Nah, bangsa Arab bukan bangsa Israel, justru dua bangsa yang berbeda. Ibrahim lahir Ismail, Ismail bangsa Arab kira-kira. Kemudian dari Ibrahim Ishak, baru Bani Israel. Israel itu Ishak melahirkan Yakub. Yakub itu saya, Bani Yakub itu Bani Israel, dari Yusuf dan sebagainya Bani Israel. Memang Nabi yang 25 itu dominan dari keturunan Ishak, dari keturunan Yakub itu Nabi, dari Nabi Ismail sedikit, antara lain Nabi Muhammad. Tapi tidak berarti semua Nabi berada dari Israel, tidak. Setiap umat ada Nabinya, begitu Quran. Cuma ada yang diterangkan oleh Allah dan banyak yang tidak diterangkan. Nah, umpamanya siapa di timur jauh ada, mungkin timur jauh, timur dekat, mungkin timur juga ada. Ya Allah, cuma Quran kan enggak menyebutkan. Indonesia ya Allah alam enggak disebutkan. Tapi setiap umat, komunitas yang hidup sebelum Nabi Muhammad ada nabinya itu. Cuma Quran hanya menjelaskan beberapa saja. Nah, antara lain yang menonjol dari keturunan Yakub, keturunan Israel. Bagaimana keturunannya dan orang-orang di daerah Cina lain, kemudian apa dari zaman sebelum Nabi Muhammad mereka tidak dibimbing? Ada, jadi ada Nabi Dasar. Ada orang yang menduga, jangan-jangan Konghucu itu Nabi. Mungkin kalau lihat konsep tentang apa yang benar, berkata benar, berbicara benar, berpikir benar, kan konsep sama itu. Asal ajarannya tauhid. Tapi karena Quran tidak menyebutkan Nabi Konghucu, yang jangan disebut. Ya kita enggak usah cari-cari begitu. Jangan sampai Konghucu alaihi salam, tidak boleh. Karena belum jelas. Ada orang menduga Sang Buddha juga jangan-jangan Nabi itu. Mungkin, karena mereka hidup sebelum Nabi Muhammad. Tapi kalau setelah Nabi Muhammad ada orang aku jadi Nabi, pasti bohong. Karena sudah ditutup kan oleh Rasulullah. Tapi sebelum Nabi Muhammad mungkin. Bagaimana hukumnya kalau kita kerja di sebuah rumah dan di rumah itu ada anjingnya? Tolong dijelaskan bagaimana dan cara mencuci baju, apakah dicuci campur dengan. Ya gak apa-apa ya, yang penting hati-hati aja. Kalau anjing itu menjilat wadah bejana, nah cucilah, dikatakan 7 kali salah satu pakai tanah. Itu kan hadis menjilat wadah. Kalau menjilat pakaian, cuci biasa saja. Kalau pakaian putih dijilat, dijilat anjing, cuci pakai tanah, sama kotor lah. Dicuci biasa saja. Yang ada itu kalau menjilat idah, wadah, an ina jelas dalam harga. Kalau ina wadah kamu dijilat anjing, cuci salah satu diantaranya 7 kali berkali-kali, salah satu diantaranya pakai tanah. Lu Bung Karno polemik dengan Pak Nasir. Kata Bung Karno, Allah pakai tanah sabun aja gitu. Kata Pak Nasir, enggak, ini ritual, pakai juga lah tanah, setelah tanah pakai sabun gitu. Nah itu memang polemik lama itu ya. Kalau ada tanah pakai tanah, kalau nggak ada tanah bersihkan seperti biasa. Tapi kalau kepada pakaian nggak ada, nggak ada harus begitu. Ibu maunya saja ke pasar pilih-pilih daging, tentu salah pegang. Ya, kira daging orang, tentu daging babi. Maunya saja gimana? Cuci biasa aja bu. Apakah benar suami memberi atau menolong keluarga dengan memberi uang tanpa sepengetahuan istrinya? Apa benar suami memberi keluarga dengan memberi uang tanpa suami istri? Sedangkan keluarga suami banyak, mereka lebih tua dari suami, kadang-kadang keponakannya pun itu minta kepada suami. Sengaja dipelankan sedikit keponakan itu kepada suami, padahal padahal mereka sudah dewasa dan ada yang mereka sudah ya begini. Prioritas kewajiban memberi nafkah pertama itu adalah istri, anak-anak, dan ayah ibu. Itu prioritas pertama. Yang kemudian kedua, kita punya kelebihan rezeki, kita punya kewajiban nafkah kepada orang yang memang memerlukan. Nah, yang memerlukan di luar yang tanggung jawab pokok itu, entah itu namanya keponakan, entah namanya itu adik, apa ipar dan lain-lain. Pendeknya menolong, dan harus yakin menolong orang itu tidak akan menjadi miskin itu. Nah, tapi kita juga diikat oleh sebuah ajaran, pada dasarnya kita itu kan gak boleh menyulitkan orang lain. Kalau bisa tolong orang lain kan gitu agama. Kalau tidak bisa menolong orang lain, jangan menjadi manusia yang harus selalu ditolong orang. Itu prinsip Islam. Ringankan beban orang lain. Kalau gak bisa meringankan orang lain, jangan menjadi manusia yang selalu membebani orang lain. Itu prinsip Islam. Semua harus konsekuen. Jadi kalau bisa menolong, kalau tidak bisa menolong, ya jangan selalu ingin ditolong, harus bisa mandiri. Itu prinsip yang diajarkan oleh Islam. Kan luar biasa ya ajaran. Kita tahu mana yang harus ditolong, mana yang wajib ditolong, dan mana juga yang sebetulnya, karena mungkin kalau ditolong dia menjadi mentalnya jelek. Kita harus tahu. Suami istri mulanya tukar pikiran bicara mengenai keluarga suami yang harusnya harus begini menurut istri, lalu suami tersinggung karena itu keluarganya, biarpun keluarga suami itu tidak baik. Suami lalu marah, seringkali banting benda, ih, mukul pintu, ya Allah, banting apa-apa yang dekat dengan dia karena itu. Intinya suami kalau marah ngomong besar seperti anjing. Alhamdulillah. Jadi begini saya kira. Kita harus tahu lah apa yang menyebabkan suami tersinggung, apa yang menyebabkan istri tersinggung. Sudah tahu suami itu tersinggung, kalau kita cerita pacar lama, cerita lagi. Itu kan salah. Ini suami mau makan masih bicara juga istri. Dulu pacar mama nggak kayak begini, tinggi putih, nggak ada nomor. Ini suaminya nafsu makan, kata suami, ya Allah ternyata saya dapat barang bekas Tuhan. Nah, kan begitu. Jadi makanya sebelum makan, sebelum tidur, sebelum suami pergi keluar, jangan menyinggung perasaan suami. Sebelum makan, makan jadi gak nikmat. Sebelum tidur, gak bisa tidur. Kemudian sebelum berangkat, mudah digoda oleh iblis. Kalau suami dihantarkan pakai piring terbang, tabrak mobil. Nanti di jalan dia ketemu dengan iblis, bayangin, nah ini yang memberikan apa, memberikan harapan masa depan. Karena pintunya dibuka oleh tadi itu piring terbang. Tapi kalau disampaikan ke papa, assalamualaikum, saya selamat, papa hati-hati, assalamualaikum, saya. Nah, begitu di jalan ketemu dengan iblis, dia ingat, oh, di bidadari ada di rumah. Begitu. Jadi jangan dibuka peluangnya. Sama sebaliknya. Ada ilmu, bu, ini dia rahasia intern perusahaan. Kalau suami marah jangan dilayani, kalau dilayani rugi ibu. Jangan, suami marah lebih baik ibu mengaku saja, maaf, Mama yang salah Pak, mama yang salah. Kamu, mama yang salah Pak, mama minta maaf. Gak bisa apa-apa lah. Kalau lihat istri sudah menangis pasrah gitu mau ngapain? Kecuali kalau suaminya gila. Kemarin pasar begitu ya, sudah menangis, kenapa lagi? Tidak, tapi nanti kalau suami lagi perlu sama ibu, situ yang salah ya, situ yang salah, tidak apa-apa. Bertengkaran di tengah keluarga itu karena marah berjamaah, bro. Kalau marah gantian, tidak disengaja jadi bertengkar. Suami marah, istri jangan marah. Istri marah, suami jadi penonton. Biarin aja dia marah, ya. Biar, lama-lama juga bosan. Ternyata kalau marah berjamaah terjadi pertengkaran. Jadi itu memukul tentu saja. Kalau dia mukul-mukul pintu, biarin aja lah. Sakit sendiri. Bodoh amat kan kok pintu. Jadi itu saya kira ada juga resep dari agama. Tidak sempurna iman seorang suami, iman seorang istri kalau bertengkar sampai dimalamkan. Jadi kalau zuhur bertengkar, asar dilanjutkan, maghrib dipaksakan, kemudian selesai isya agak malam sedikit, segera baik-baikkanlah. Barang siapa yang paling pertama minta maaf dan memaafkan, itu adalah jihad yang paling besar. Jadi berlomba nanti. Maafkan, maafkan, maafkan. Oh, maafkan, maafkan. Saya ingin menanyakan, bagaimana jika seorang istri ingin menunaikan ibadah haji tetapi suami belum menyetujui, bagaimana cara menyikapinya? Ya tentu harus dengan proses musyawarah. Memang harus izin suami, tapi kalau dilihat saja lah, ini tidak mengizinkan itu apa sebabnya? Nah, sebab haji kan wajib, tetapi tetap karena ini pergi meninggalkan rumah agak jauh, harus izin suami, harus ada di proses melalui musyawarah sehingga ridho. Mengapa pemimpin-pemimpin Islam tidak memberi penjelasan terhadap miskonsepsi orang-orang yang bukan Islam bahwa Islam dalam agama yang keras dan violent, dan mereka mengutip ujung-ujungnya bahwa penyebaran Islam by the A and the Sword. Ya, saya kira menjelaskan sudah, tapi kan mass media itu tidak dikuasai oleh kita. Mass media itu dikasih oleh orang lain di satu sisi. Di sisi lain kita juga gak bisa menutup mata. Ada praktek-praktek perilaku umat Islam yang juga tidak santun, tidak mencerminkan Islam. Kita harus jujur juga itu. Ada praktek orang, walaupun kita tahu orang luar Islam juga baik melakukan lebih sadis lagi. Nah, perang dunia itu membunuh orang atau orang Islam? Bukan, kan? Itu Hiroshima dihancurkan itu oleh orang Islam, bukan oleh orang Islam. Jadi perkara soal bunuh-membunuh orang lain lebih banyak sebetulnya. Soal bunuh-membunuh, perang dunia satu, perang dunia kedua, kemudian di mana-mana itu juga bukan orang Islam yang bantai banyakan. Tapi karena kita ini mass medianya terbatas, ya seolah-olah kita terus. Tapi mari kita buktikan bahwa orang Islam itu santun. Orang Islam itu baik. Santun itu dakwah yang paling efektif menurut hemat saya. Dan Nabi memang memberikan contoh seperti itu. Nah, sayangnya kita salah memahami atau tidak lengkap memahami. Jadi para pemimpin, ya sekarang gak bisa menutup mata bahwa juga ada para pemimpin barangkali yang tidak menampakkan akhlak Islam yang sebaiknya begitu, karena keterlibatan di dalam hal ketidakjujuran, soal keluarga, soal itu, kita tidak bisa menutup mata. Walaupun itu ada di mana-mana di setiap agama. Apakah hukumnya pemimpin Islam yang merekrut anak-anak muda untuk membela agama Islam dengan perjanjian jihad dan melakukan di mana suara istri? Ya, jadi sama sekali pertanyaannya bahwa jihad harus kita kembalikan kepada makna yang benar, yaitu jihad itu adalah sebuah perjuangan suci. Perjuangan suci. Jadi, sebagai perjuangan suci, niatnya harus baik, prosesnya juga harus baik. Jadi kalau jengkel sedikit kemudian bom, jengkel sedikit kemudian menghancurkan orang, tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bayangkan Rasulullah itu mau perang, pasukan sudah disiapkan untuk bertempur. Kalau perang itu kan mesti bunuh-bunuh. Nabi mesti menyampaikan pesan, jangan kau sakiti wanita, jangan kau sakiti orang tua, jangan kau sakiti anak kecil, dan jangan kau rusakkan pohon-pohonan. Itu pesan orangnya akan mau perang, mau saling bunuh-membunuh. Masih pesan kan? Apa enggak luar biasa? Makanya perang di zaman Nabi betul-betul tentara dengan tentara kan? Maju ke depan, hadapi oleh Ali bin Abi Thalib. Maju ke depan, bat. Ada perang tanding segala macam. Jadi begitu Nabi pesan. Jangan kau sakiti wanita, jangan kau sakiti anak-anak, jangan kau sakiti orang tua, dan jangan kau rusakkan pohon-pohon. Itu pesan Nabi mau perang. Apalagi tidak perang. Sedang perang di pohon-pohonan tidak boleh diperlukan. Nah itu kan luar biasa. Nah itu yang terungkap yang seperti itu. Yang terungkapnya yang bagaimana perang Badar. Sebabnya perang Badar kan diserang umat Islam lagi dia. Perang Uhud diserang umat Islam. Perang Khandaq diserang rame-rame itu umat Islam. Perang Khandaq. Perang-perang itu diserang. Ada perang berikutnya memang karena kebebasan dakwah, karena dan lain-lain itu ada. Jadi itu juga saya kira perintah jihad itu surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu di Mekah. Di Mekah Nabi tidak pernah perang, padahal perintah jihad sudah ada. Itu bukti aja bahwa jihad tidak hanya betul bahwa perang itu juga bagian dari jihad. Saya kira ini memang dipengaruhi oleh macam-macam kezaliman yang sudah berlebih-lebihan di Timur Tengah itu menyebabkan juga bisa orang berbuat nekat. Saya kira ini ibu-ibu dan bapak-bapak, kita masih ada satu malam, besok kalau ada pertanyaan lain supaya tidak terlalu malam. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.